kepadamu tentang apa yang tengah aku rasakan. Ada apa, katakanlah semuanya, ku kan dengarkan, duhai cintaku. Rasakan padamu, semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, begitupun orang tuaku. Kau takkan tinggalkanku, takkan pernah sayangku. Ada yang pisahkan kita, sekalipun kau telah tiada, akan ku pastikan, bukan memeluk, menciummu di surga. Pergi tinggalkan aku, bawa aku ke mana kau mau. Janjiku padamu, jiwa dan ragaku, mati pun ku mau. Kan ada yang